Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Alhamdulillah, dengan izin Allah semata pada pagi hari ini, untuk pertama kalinya kita mengadakan taklim pembacaan kitab Jawabu Su'al di pagi hari bulan Ramadan yang mulia ini. Kita akan melanjutkan bagian terakhir ya, kemarin dari As-Samin. Kiat ke-8 ya, agar kita terlindung dari pemikiran menyimpang Abu Maryam Al-Mukhlif dan para pengikutnya. Disebutkan pada poin yang ke-8 adalah mengambil ilmu dari para ahlinya, para ulama yang thiqah, yang terpercaya, yang telah diakui kemampuannya di tengah kaum muslimin. Tidak sembarangan mengambil ilmu dari orang-orang yang belum jelas, belum dikenal dengan baik keilmuannya, belum mendapat rekomendasi dari para ulama lainnya. Dan juga disebutkan itu kehati-hatian. Jangan mudah mengambil sikap tafarrud, syudud, menyelisihi para ulama yang thiqah, menyelisihi kebanyakan ulama ya, dan memastikan diri dalam perkara-perkara yang masih mengandung unsur kerumitan yang memerlukan kajian yang sangat mendalam. Kemudian di akhir poin tersebut, Syaikhullah mengatakan, wa man iltazama ma dzakarnahu min dzawabita wa tausiyatin nafi'ah, dan barang siapa berkomitmen dengan apa yang telah kami sebutkan berupa dzawabit ya, aturan-aturan, rambu-rambu, wa tausiyatin nafi'ah, dan tausiah-tausiah yang bermanfaat, ma'asairi asbabil hidayah, dengan disertai menempuh semua sarana untuk mendapatkan petunjuk. Summa sta'ana billahi ta'ala, kemudian dia meminta pertolongan Allah ta'ala, wa sadaqa fit talabi wa du'ai, dia jujur, serius dalam mencari dan berdoa, wa alaha 'alal karimi al-mannani, kemudian dia berdoa meminta kepada Allah dengan sangat, alaha yulihu ya, meminta dengan mendesak, meminta terus-menerus kepada al-karim al-mannan, yang maha pemurah lagi maha memberi. Fa inna Allah ta'ala yaftahu 'alaihi wa yahdihi la mahalata, maka Allah akan membukakan jalan baginya, Allah akan memberinya hidayah, la mahalata, pasti ya, tidak mungkin tidak. Ini wala haula wala quwata illa billah. Ini bagian akhir dari pembahasan pasal 8 langkah, 8 kiat agar terlindung dari kesesatan Abu Maryam Al-Mukhlif. Faslun, kita memasuki pembahasan yang baru, wa huna tambihun akharu. Di sini kita akan menyampaikan sebuah peringatan lainnya, catatan lainnya. Wa huwa anna ba'dha ma ya'tamidu 'alaihi al-mukhlifu min al-masaili wa at-taqrirati qad sabaqahu ilaiha ulama'un fudala'u minal amwati wal ahya'i. Catatan lainnya yang perlu diperhatikan, bahasanya sebagian yang dipegangi yang dijadikan sandaran pendapat oleh Abu Maryam Al-Mukhlib, baik berupa masalah-masalah dan takrirat, ya, kesimpulan-kesimpulan, itu qad sabaqahu ilaiha ulama'u fudhala. Abu Maryam Al-Mukhlib bukan orang yang pertama, karena dia sudah didahului sebelumnya oleh sejumlah ulama yang mulia, minal amwati wal ahyat, baik ulama yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Kasyaikhi Ali Al-Hudairi wa ghairihi minal mu'asirin. Seperti Syekh Ali Al-Hudair dan selainnya dari kalangan ulama kontemporer yang masih hidup. Wa ka ba'di ulama'i da'watin najdiyatil mubarakati. Dan seperti sebagian ulama dakwah Najd yang penuh berkah dari kalangan ulama yang telah meninggal, ya. Wa hum ijtahadu fiha wa qalu bima arahumullah. Mereka berijtihad dalam masalah-masalah tersebut dan berpendapat menurut ilmu yang Allah tunjukkan kepada mereka. Wa ba'duha la asyukku annahu minazzalali wal khata'id dakhili fi haizi fi hiyazi zillatul alimi zillatul alimi. Dan sebagiannya, sebagian kesimpulan, sebagian pendapat, sebagian masalah yang mereka pegangi itu, saya tidak ragu-ragu merupakan termasuk bagian dari azjalal, dari ketergelinciran, wal khata dan kekeliruan, ad-dakhil fihi yazizalatul zalatil alimi, ketergelinciran dan kekeliruan yang masuk dalam ruang lingkup zalatul alim, ketergelinciran seorang ulama. Kaba'di takrirati Syekhi Ali Al-Hudairi, contohnya sebagian kesimpulan Syekh Ali Al-Hudair, farrajallahu anhu wa ghafarallahu lahu, amin, ya. Semoga Allah membebaskan beliau dan semoga Allah mengampuni beliau, amin, ya. Ini catatan lainnya, ya. Ada memang sebagian ulama sebelum Abu Maryam Al-Mukhlib, ya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, juga memegangi pendapat-pendapat, kesimpulan-kesimpulan yang sama dengan Abu Maryam Al-Mukhlib, ya. Dan sebagian pendapat tersebut, sebagian kesimpulan tersebut adalah ketergelinciran ulama. Wa ma'lumun ma taqarrara fi syari'ati wa fiqhi sahabati wa salafi salihi wa ma dawwanahu al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala fi tahdhiri min zallatil 'alimi wa bayani khatariha wal wajibi nahwiha. Dan sudah terkenal, sudah diketahui bersama apa yang telah ditetapkan, apa yang telah pasti di dalam syariat, di dalam juga di dalam fikih para sahabat dan salafus soleh, serta apa yang dicatat, ditulis oleh para ulama rahimahullah fit tahdhir min zallatil alimi, tentang peringatan dari bahayanya ketergelinciran seorang ulama. Wa bayani khatariha, penjelasan tentang bahayanya. Wal wajibi nahwiha, dan kewajiban kita terhadap ketergelinciran ulama tadi. Wal wajibi nahwa. Fal yuraji laha jami'a bayanil ilmi wa fadlihi libni abdil barri wal muwafaqati lishadibi wa ghirihima. Maka silahkan mengkaji, ya, silahkan melihat hal itu, peringatan tentang zalatul alim, bahayanya seperti apa dan kewajiban kita terhadapnya seperti apa, dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi karya Imam Ibnu Abdul Bar, dan juga kitab Al-Muwafaqat fi Usul Syariah karya Imam Asy-Syatibi dan para karya para ulama lainnya. Ini di situ dijelaskan bagaimana posisi ulama, ulama itu sehebat apapun dia, dia tidak maksum, dia bisa keliru, bisa keliru ya. Dan kekeliruannya itu harus diperingatkan kepada umat Islam agar tidak ditiru, tidak diikuti. Ya, sekalipun ulama itu sendiri ketika dia keliru, karena dia beristihad, dia tidak kena dosa. Dia juga tidak disebut orang yang fasik atau ahli bid'ah atau lainnya. Ya. Tapi dari sisi kekeliruannya tidak boleh diikuti dan umat harus diingatkan agar tidak ikut tergelincir. Walakin al-farqa baina ulaikal masyayikhil fudolai wa baina ha'ulail maftunin al-marikina kal mukhlifi wa ahmthalihi. Akan tetapi ya, perbedaan antara para ulama yang mulia tadi, Ali al-Hudair, ulama dakwah Najd dan lain-lainnya tadi, dengan orang-orang yang terkena fitnah, orang-orang yang marikin seperti Abu Maryam Al-Mukhlif dan kawan-kawannya itu, orang-orang sepertinya adalah anna ulaikal ulama al-fudala'i qarrarul masaila ala tariqati ahli ilmi. Para ulama tadi, para ulama yang mulia tadi menetapkan ya, menyimpulkan masalah-masalah yang mereka pegangi tadi menurut cara para ulama. Cara beristimbaknya jelas, ada aturan mainnya, sekalipun keliru hasilnya. Wa agaru man khalafahum bijtihadin wa ta'wilin. Dan mereka memberi udur kepada orang yang beda pendapat dengan mereka karena unsur ijtihad dan ta'wil. Wa kana lahum ba'da taufiqillahi ta'ala minat ta'sisil ilmi wa fiqhi nafsi wa salamatil manhaji. Dan selain itu ya, selain karena taufik dari Allah, para ulama yang mulia tadi memiliki ta'sis al-ilmi, dasar-dasar keilmuan yang kuat. Wa fiqhi nafsi, memiliki apa, kepahaman tentang jiwanya sendiri, bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan hatinya. Wassalamatil manhad, mengikuti manhad yang benar ya, itu cara berdalilnya, beristimbanya Ahlussunnah wal Jamaah. Bisababi talaqqil ilmi biturukin sahihatin. Disebabkan karena mereka menimba ilmu, menerima ilmu dengan cara-cara yang benar. Ma ya'simuhum minal wuku'i fi takfiri umumil ulama'il ladina khalafuhum fi maqarraruhu. Hal itulah yang melindungi mereka dari terjatuh dari sikap mengkafirkan seluruh ulama yang berbeda pendapat dengan mereka. Aut takfiri umumil muslimin, atau terjatuh dari sikap mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Ini bedanya ya. Kalau Abu Maryam Al-Mukhlif ya, sama orang beda pendapat ya langsung hantam. Sementara kalau para ulama tadi, Ali Al-Hudair rahimahullah, hafizahullah, Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi, Syekh siapa lagi? Nasir bin Hamad Al-Fahad, atau Syekh Abdul Aziz bin Bas, dan banyak ulama lainnya yang berpendapat tidak ada udzur fil jahl dalam syirik akbar dan beberapa masalah lainnya yang membedakan syirik dan kufur dan lain sebagainya. Mereka berpendapat begitu, tapi terhadap ulama yang beda pendapat dengan mereka, ya mereka tidak menganggapnya sebagai orang kafir, sebagai orang musyrik, orang tidak paham akidah, tidak begitu. Tapi dianggap sebagai perbedaan ijtihad dan ta'wil. Ya. Juga tidak membuat mereka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak memiliki pemahaman seperti pemahaman yang mereka miliki. Wa anta taro anna syaikho Ali ibn Khudairin masalan yaqulu inna mas'alata adamil udhri bil jahli fi syirkil akbari wifaqiyatun ijma'iyatun. Engkau bisa melihat Syekh Ali bin Hudair misalnya, beliau menyatakan bahasanya masalah tidak adanya udhur bil jahl dalam syirik akbar itu wifaqiyah ijma'iyah, masalah yang sudah disepakati, yang sudah sifatnya ijma. Wa huwa yanqulu dzalika an ba'dhi ulama id-da'watil mutaakhirin, dan beliau mengutip hal itu dari sebagian ulama dakwah Najd kalangan belakangan, generasi kelima ya, keempat atau kelima, kelima ya. Siapa? Abdul Latif bin Abdul Rahman, Abdul Latif bin Hasan. Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab ya, generasi keempat atau kelimanya dakwah Najd, dan para muridnya Sulaiman bin Sahman, Abdullah Abu Butain dan lain sebagainya. Wa yutabi'uhum fi dzalika, dan Syekh Ali Hudair mengikuti mereka dalam hal itu. Wa yuqarrirul farqa bainal kufri wasyirki, dan beliau juga membeda-bedakan antara kufur dan syirik. Ala nahwi ma yaf'alul mukhlifu, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Maryam al-Mukhlif. Au qaribin minhu, atau mirip dengannya ya. Bisa kita baca ya dalam buku-bukunya Syekh Ali Hudair ya. Al-Haqa'iq fi Tauhid ya. Atau apa? Al-Mutamimat li Kalamil apa? At-Tatimat Syarah Kasus Syubhat ya, atau kitab beliau At-Tabaqat dan kitab-kitab lainnya ya. Qaidah fil Muqallidin fi Mas'alatil Udhri bil Jahri, dan banyak risalah lainnya, pendapatnya begitu semua. Dalam semua buku itu menyebutkan kufur dan syirik itu beda. Kufur itu untuk setelah tegaknya hujah, adapun syirik itu sekalipun belum tegak hujah pelakunya tetap disebut musyrik, sekalipun dia pernah masuk Islam secara sah ya. Sama dengan Abu Maryam al-Mukhlif pendapatnya dalam hal itu. Begitu juga beliau menyatakan tidak ada udzur bil jahal dalam syirik akbar. Disebutkan itu ijma. Sama pendapatnya dalam hal ini dengan kalangan ulama Najd belakangan dan juga Abu Maryam al-Mukhlif. Wa yadhkuru asya'a fiha nadharun. Dan Syekh Ali Al-Hudair juga menyebutkan beberapa pendapat yang perlu ditinjau ulang kebenarannya. Kalau disebutkan fiha nazar ya, perlu dikaji ulang itu biasanya untuk pendapat yang salah, untuk keliru. Wa ma'a dzalika fa huwa 'alimun fadilun min ahli al-khairi was-salahi nahsibuhu kadzalik. Meski begitu, beliau adalah seorang ulama yang mulia dari kalangan ahlul khair was-salah. Nah, sibuh kadzalika, demikianlah dugaan kami tentang beliau. Wa qad asamahullahu an mithli fitnati haula'il jahalah. Namun Allah telah melindungi beliau dari fitnah, dari seperti fitnahnya kaum yang bodoh ini, Abu Maryam al-Mukhlif ya. Bi sihhatil ilmi fil jumlati ya, karena adanya ilmu yang benar secara umum. Wa husnil qasdi fi ma nahsibu wa Allahu hasibuhu, dan adanya niat yang baik menurut dugaan kami, dan Allah ialah yang lebih mengetahuinya, Allah lah yang akan menghisabnya ya. Terhadap orang yang berbeda pendapat dengan beliau, para ulama yang beda pendapat dengan beliau, Syekh Ali bin Hudair tidak pernah mengkafirkannya, tidak pernah menganggapnya fasik, ahlul bid'ah dan lain sebagainya. Bahkan terhadap ulama yang sehari-hari bekerja untuk taghut pun, Syekh Ali bin Hudair tetap mengambil ilmu darinya. Belajar pada Syekh Abdul Aziz bin Baz yang seumur hidupnya lebih dari 30 tahun jadi mufti, 20 tahun ya, jadi mufti bagi taghut-taghut Saudi dari zamannya Fahd mungkin, dan zaman sebelumnya ya, Fahd bin Abdul Aziz Al-Saud. Tapi meski begitu diterima ilmunya ya, tidak dianggap fasik, tidak dianggap kafir ya, dianggap sebagai ulama kaum muslimin ya. Padahal sudah jelas ya, Syekh Ali bin Hudair pun tahu ini Saudi rezim kufur ya, daulah kufriyah, menegakkan undang-undang sekuler ya, undang-undang perdagangannya, undang-undang sekuler, bahkan sudah difatwakan undang-undang kafir sejak zaman mufti sebelumnya, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, ya kan. Undang-undang kamar dagang dan industrinya ini undang-undang sekuler, hukum kafir, kalau diterapkan maka negaranya jadi kafir, ya. Itu fatwanya sudah muncul sejak zaman Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, ya, mufti sebelum Syekh bin Baz, ya. Tapi meski begitu, bahkan Syekh Muhammad bin Ibrahim pun tetap jadi mufti sekalipun sudah mengeluarkan fatwa begitu. Ini yang kita perlu kita pahami, ya. Tidak kemudian beran apa memvonis Syekhnya sebagai ulama tauhid, Syekhnya sebagai orang kafir, membela wala kepada tauhid, tidak seperti itu, ya. Kenapa? Karena tentu sekalipun punya fatwa seperti itu, ya, beliau mempunyai banyak pertimbangan lainnya yang membuat beliau tidak menganggap pemerintah Saudi sebagai orang kafir, sebagai tauhid, ya, dan lain sebagainya. Yang ini yang harus mengharuskan seorang muslim untuk hati-hati, menahan dirinya, menahan lisannya, jangan mudah-mudahan, jangan terlalu mudah mengeluarkan fatwa-fatwa begitu. Nanti kalau sembarang fatwa, ya, ulama-ulamanya sendiri dikafirkan, begitu. Wandur ila Syekhi Abi Muhammadil Maqdisi farrajallahu karbahu. Lihat juga, silakan lihat kepada Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi farrajallahu karbahu, semoga Allah membebaskan beliau dari kesulitannya. Fa inna madhhabahu fil mas'alati ka madhhabi Syekhil Hudairi aw qaribin minhu. Karena pendapatnya Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi dalam hal ini adalah seperti mazhabnya Syekh Ali Hudair au qaribin minhu, atau mirip dengannya. Dalam mukadimah atas apa buku manhajnya Jamaah Tauhid wal Jihad Palestina Gaza itu, kan, Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi itu memberi resep, ya. Hafalkan perkataan, kutipan-kutipan perkataannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan para ulama dakwah Najd. Ini caranya mirip dengan caranya Abu Maryam Al-Mukhlib, ya. Cara membangun pendapatnya itu melihat pendapat ulama dakwah Najd bagaimana, terus dalilnya bagaimana, itu yang dianut, ya. Walakinnahu la yukafiru man khalafahu. Tapi beliau tidak mengkafirkan orang yang beda pendapat dengan beliau. Walam yajurrahu dhalika ila takfiri ulumumil muslimin. Dan juga tidak menyeret beliau untuk mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Wala inkarul jihad juga tidak. Wala inkaril jihad juga tidak menyeret beliau sampai mengingkari jihad. Wala widhalika dan lain sebagainya, ya. Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi pernah ditanya dalam sebuah fatwanya, ada di mimbar Tauhid wal Jihad itu, apa benar Anda mengkafirkan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Husaymin, ya? Karena kedua ulama ini tidak mengkafirkan rezim Saudi, ya. Kita tahu Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi ini punya sebuah buku yang mengkafirkan rezim Saudi, ya, namanya apa? Al-Kawashif Al-Jaliyah fi bayani kufri daulah as-Saudiyah, Al-Kawashif, penyingkapan yang sangat jelas tentang kafirnya kerajaan Saudi, ya, negara Saudi, pemerintahnya kafir, negaranya kafir, ya. Bagaimana ulama yang menjadi ulama-ulama tauhidnya, apakah kemudian langsung diponis kafir atau musyrik, ya? Ternyata tidak begitu, ya. Beliau menyatakan, saya tidak mengkafirkan Syekh Abdul Aziz bin Baz, saya juga tidak mengkafirkan Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin, ya. Karena adanya unsur syubhat yang sangat kuat yang membuat kedua ulama tersebut tidak mengetahui ketauhidannya kerajaan Arab Saudi. Nah, ini yang menyatakan dengan jelas bagaimana tidak serta-merta Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi itu kemudian memvonis, ya, orang yang tidak sependapat dengan beliau dengan vonis-vonis yang musyrik, kafir, fasik, ahli bid'ah, tidak boleh diambil ilmunya dan sebagainya. Walhasilu annahu yajibu ala talibil haqqi ayyatafattana li hadzal mawdhi'. Kesimpulannya, seorang pencari kebenaran wajib untuk ayatafattan, untuk cerdas, untuk memperhatikan dengan baik masalah ini. Wala yahtarra bizallati ahadin minal ulama'i, dan jangan dia terpedaya, tertipu oleh ketergelinciran salah seorang ulama. Wal yasluk subulal hidayati, dan hendaklah dia menempuh jalan-jalan hidayah. Wal yudim qor'aba bil fattahil alim, dan hendaklah dia al yudim, ada mayudimu, ya, terus menerus mengetuk pintu al-fattah al-alim, Allah yang maha membuka lagi maha mengetahui. Wallahu yaftahu alaihi, niscaya Allah akan membuka pintu baginya. Wa fi sunani Abi Dawud wa ghairihi an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu, dalam sunan Abu Dawud dan lainnya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa uhadzirukum zaihwatal hakimi, dan aku peringatkan kalian untuk mewaspadai ketergelinciran al-hakim, orang yang bijaksana, ulama yang besar. Fa inna syaitana qad yaqulu kalimatad dhalalati ala lisanil hakimi, karena sesungguhnya setan terkadang mengucapkan kalimat kesesatan melalui meminjam lidah seorang hakim, seorang ulama yang besar, seorang tokoh yang bijaksana. Wa qad yaqulul munafiqu kalimatal haqqi, dan sebaliknya terkadang orang munafik itu mengatakan kalimat kebenaran. Kadang setan itu ngomong kesesatan itu lewat lisan ulama, tapi justru orang munafik terkadang mengucapkan kalimat kebenaran. Qala al-qailu huwa Yazid bin Umayrah min ashabi Mu'adz. Kemudian perawinya, yaitu Yazid bin Umayrah, salah seorang murid Mu'adz bin Jabal, bertanya, qultu li Mu'adz, saya bertanya kepada sahabat Mu'adz, ma yudrini rahimakallahu annal haqima qad yakulu kalimatal dhalalati wa annal munafiqa qad yakulu kalimatal haqi. Dari mana saya bisa tahu bahasanya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, bahasanya seorang ulama besar itu terkadang mengucapkan kalimat kesesatan dan orang munafik terkadang mengucapkan kalimat kebenaran. Qala, maka Mu'adz menjawab, bala, ya bisa saja kamu bisa mengetahuinya. Caranya gimana? Istanib min kalamil hakimil mustaharat allati yuqalu laha mahadihi. Jauhilah dari perkataan ulama al-mustaharat, hal-hal yang membuat populer, hal-hal yang dibuat populer, hal-hal yang menimbulkan dentuman di tengah umat Islam. Allati yuqalu laha mahadihi, yang membuat orang-orang kebingungan dan bertanya-tanya, apa-apaan ini? Apa ini maksudnya? Apa ini, ya? Wala yusni kazalika anhu, tapi janganlah pendapat dia yang membuat kamu kebingungan, yang membuat umat bingung itu kemudian membuat kamu menjauhi ulama tersebut. Fa innahu la'allahu ayyurajia, karena boleh jadi nanti suatu saat ulama tadi akan memperbaiki dirinya kembali, dia merenungkan kembali, menyadari kesalahannya, menarik pendapatnya. Wa talaqqil haqqo idza sami'tahu, dan terimalah kebenaran ketika kamu telah mendengarkannya. Fa inna 'alal haqqi nuran, karena sesungguhnya kebenaran itu memiliki cahaya. Ini peringatan, ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, bagaimana kadang seorang ulama besar itu mengucapkan kalimat yang jelas-jelas keliru, jelas-jelas salah, yang membuat umat Islam gempar, membuat umat Islam heboh, ya. ini apa ini, tertanya-tanya. Maka bagian yang membuat gempar itulah yang perlu kita teliti ulang. Kalau salah harus dijauhi. Tapi jangan sampai sikap kita menolak pendapat dia yang bikin heboh itu kemudian membuat kita menolak semua pendapat yang lain yang sebenarnya benar dari sisi ulama tadi. Karena boleh jadi nanti ulama itu tetap memperbaiki dirinya, ya, merenungkan kembali, mengkaji kembali, menarik pendapatnya. Dan itu sangat mungkin, sangat mungkin. Wa talaqqil haqqo idza sami'tahu, dan terimalah kebenaran kapan saja kamu mendengarkannya dari siapapun yang mengucapkannya. Fa inna 'alal haqqi nura, karena sesungguhnya kebenaran itu memiliki cahaya yang terang, ya, yang bisa dilihat dengan jelas oleh setiap orang yang masih punya fitrah yang lurus. Kebenaran itu akan membuat hati tentram menerimanya, ya. Sementara pendapat yang bikin heboh ini pasti hati yang masih lurus akan berat untuk menerimanya. Ini kenapa begini, ya? Terganjal, tidak masuk ke hati dengan tenang. Wastahdhir ma asyarna ilaihi fi ma sabaqa min tahdhirit salafi minal gharaibi. Wastahdhir, dan hadirkanlah kembali, ingat-ingatlah kembali apa yang telah kami sebutkan sebelumnya tentang tahdhir para ulama salaf dari pendapat-pendapat yang aneh. Wahiyallati samaha Mu'adz huna al-mustaharat. Yang dalam hal ini Mu'adz bin Jabal menyebutkannya al-mustaharat, hal yang membuat gembar, membuat heboh. Waja'a fi ba'dhi riwayati hadzal athar, dan dalam sebagian riwayat athar ini mustaharat itu disebutkan dengan lafal mustabahat, hal-hal yang samar-samar. Wa fi lafdhin, dan dalam sebuah lafal, ma tasyabaha 'alaikum min qaulil hakim, apa yang samar kepada kalian dari perkataan ulama besar. Hatta taqula ma arada fi hadhil kalimah, sampai kamu bertanya apa yang dia inginkan dari kalimat ini. Kadza fi jami'il usul, demikian riwayat dalam kitab Jami'ul Usul karya Imam Ibnu Athir Al-Jazari. Wal yahdhar talibul haqqi min ta'zimil udhama'i fawqa ta'zimil haqqi, dan hendaklah penuntut kebenaran itu waspada, jangan sampai memuliakan orang-orang besar, memuliakan ulama melebihi memuliakan al-haq, memuliakan Allah, memuliakan kebenaran itu sendiri. Bisa babi ghalabati mahabbatil asya' asyakh wa tawa'ifi wa nahwihim, disebabkan oleh dominasi cinta terhadap para syekh, cinta terhadap kelompok dan lain sebagainya. Fa innaha muzillatun khatirah, karena dia merupakan penggelincir yang sangat berbahaya. Puasa babun min asbabil halak, dan merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab kebinasaan. Jangan sampai karena terlalu cinta pada syekh, pada ulama, pada kelompok, kemudian tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya. Sampai orang-orang yang dalam taraf fi dzirwati sanamil Islam pun, ya, dalam puncak ketinggian Islam pun, bagaimana para qodah, ya, seperti Syekh Usamah bin Laden dan lain sebagainya pun menerima kritikan, ya, apa-apa masukan yang amaliat-amaliat yang dirasa keliru selama 10 tahun terakhir pun rela beliau akui, ya, berani beliau akui dan beliau perbaiki, ya. Padahal ini orang-orang yang makomnya dalam puncak ketinggian ajaran Islam, ya, apalagi orang-orang yang di bawah itu, ya. Maka berhati-hatilah, jangan sungkan untuk menerima kritikan dari umat Islam yang lainnya. Betapa banyak kritikan-kritikan orang lain itu yang membuat kita lebih pandai dan lebih dewasa, lebih benar, ya. Dulu ketika orang-orang salafi menyerang kita, ya, buku-bukunya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, ini ada unsur-unsur khawaridnya, ya, kita marah besar, ini ahli sunnah jamaah, ini dalilnya begini jelas, belakangan, iya benar juga kritikan orang salafi, kita sendiri yang malu ya sekarang ya kan. Artinya apa? Sekalipun nih, ulama-ulama ini ulama kita sendiri ya, ulama mujahid yang sudah kita kenal cara hidupnya, tapi ternyata kekeliruan itu masih sangat mungkin terjadi ya. Apalagi terhadap orang-orang yang tingkatnya seperti itu ya. Maka jangan sampai cinta kita kepada sebagian ulama ini mengalahkan cinta kita kepada kebenaran. Sekalipun kebenaran yang mengatakan orang salafi, yang kata kita para pembela tauhid ya, kalau benar ya wajib kita terima. Dan sekalipun itu perkataan ulama kita sendiri, kalau keliru ya harus kita tolak ya. Ada sebuah contoh ya, dalam tahqiq kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i, Syekh Ahmad Syakir menyebutkan salah satu kekeliruan yang sudah bertahan 1000 tahun lebih dari kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i mengutip sebuah ayat. Itu inti ayatnya itu beliau membahasnya pada bab kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya, dan bagaimana kewajiban kepada Allah, kepada Rasul itu sama kuatnya dengan kewajiban kepada Allah. Karena taat pada Rasul itu sama artinya dengan taat kepada Allah yang mengutus Rasul. Beliau mengutip sebuah ayat kalau tidak salah dalam surat Al-Ma'idah ya. Itu intinya, wahai orang yang beriman, kira-kira maknanya ayatnya, saya lupa ayatnya yang mana, taatilah Allah dan Rasulnya gitu ya. Padahal maksudnya itu sebenarnya ayat itu yang benar di mushaf bukan begitu. Tapi taatilah Rasul di situ maksudnya adalah Isa bin Maryam, bukan Rasulullah SAW. Dan itu kesalahan ngutip ayat Imam Syafi'i ini bertahan 1000 tahun lebih. Padahal Ar-Risalah ini sudah disyarah, sudah dikaji ribuan tahun oleh jutaan ulama seluruh dunia. Tapi beliau sebutkan inilah manusia, tidak ada yang maksum. Hanya ngutip ayat saja Imam Syafi'i yang hafal Al-Quran sejak umur 6 tahun pun bisa keliru ya. Apalagi ulama lainnya, ulama belakangan ya. Wallahu a'lam ya. Demikian yang bisa kita bacakan pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.